إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita akan melanjutkan membaca syarah dari Risalah Jawaban Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala. Ada pertanyaan yang diajukan kepada beliau berkaitan dengan permasalahan takdir, di mana beliau memberikan arahan secara umum sebelum menjawab kepada inti dari pertanyaan, wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wasiat untuk bersikap pertengahan di dalam beragama, tidak ekstrim, tidak pula meremehkan perkara yang telah disyariatkan, tetapi betul-betul sesuai dengan apa yang dicontohkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu maksud dari al-iqtisad, yang berjalan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melampauinya sehingga terjatuh ke dalam kebidahan, tidak pula meremehkannya sehingga terjatuh ke dalam yakni kemaksiatan, meninggalkan apa yang diperintahkan. Selanjutnya kita masuk wasiat beliau berikutnya. Qauluhu wa tarki ma ahdatsal muhdithuna. Wasiat berikutnya agar meninggalkan apa saja dari yang diada-adakan oleh al-muhdithun, ini orang-orang yang mengada-adakan dalam perkara agama ini. Jadi meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Mana dari kalam beliau, yakni utruk ma ahdathahul muhdithun. Tinggalkan olehmu apapun yang dimunculkan, diada-adakan oleh orang-orang yang mengada-adakan dalam perkara agama ini. Karena apa saja yang muhdats, yang baru ya di dalam urusan agama, perkaranya itu bid'ah dan seluruh perkara bid'ah itu sesat. Dan ini hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seluruh urusan yang diada-adakan dalam permasalahan agama, bukan di dalam permasalahan dunia. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sekalipun menyampaikan kepada umatnya bahwa ada di sana bid'ah hasanah ya dan ada bid'ah yang sayyi'ah atau dhalalah. Nabi hanya memberikan satu hukum ya, bahwa seluruh perkara bid'ah itu sesat. Ya, sebagaimana pada hadis Al-Irbad ibn Sariyah, demikian pula pada hadis Jabir. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya, inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya segala perkara yang muhdas itu bid'ah dan setiap perkara bid'ah itu sesat. Oleh karenanya, andai pun di sana ada sebagian di kalangan para ulama yang membagi kebid'ahan ya, dengan pembagian sebagaimana yang datang dari mereka. Pertama tentu seorang muslim tidak boleh mendahulukan ucapan siapapun dari kalangan manusia, betapapun agung dan mulianya, dibandingkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua, bahwa bisa jadi yang dimaksud bid'ah ya, di sisi sebagian ulama bukan bid'ah di dalam perkara makna syar'i, makna syariat, tetapi bid'ah secara bahasa. Ya, bid'ah secara bahasa. Ya, sebagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau memerintahkan Ubay ibn Ka'ab untuk memimpin kaum muslimin salat tarawih secara berjamaah setelah sekian waktu salat tarawih ini ditinggalkan pelaksanaannya secara berjamaah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ya mengimami para sahabat selama beberapa hari, kemudian beliau tidak datang lagi ke masjid karena khawatir turun hukum yang mewajibkan mereka untuk berjamaah di dalam melaksanakan salat tarawih. Ini diantara bentuk kasih sayang Nabi kepada umat. Ya, khawatir ada perkara yang memberatkan mereka. Hingga wafatnya beliau, kemudian di masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau memimpin umat selama 2 tahun, juga tidak dilaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Demikian pula di awal-awal Amirul Mukminin Umar ibn Khattab menjadi ya, pimpinan umat ini. Hingga kemudian ya, beliau berpikir ketika melihat kaum muslimin ya, salat tarawih sendiri-sendiri di masjid, yang satu sebelah sini, yang satu sebelah sana. Beliau memandang alangkah baiknya seandainya mereka salat di belakang satu imam. Sehingga beliau menyuruh, memerintahkan ya, sahabat Ubay bin Ka'ab untuk mengimami mereka. Kemudian setelah itu beliau mengatakan ya, setelah selesai dari pelaksanaan salat berjamaah tersebut, beliau menyatakan ni'matil bid'atu hadhihi, wa sebaik-baik bid'ah itu ini. Nah, kalau kita perhatikan baik ungkapan bid'ah yang keluar dari lisan Amirul Mukminin ya, adalah bid'ah secara lugawi, secara bahasa. Ya, karena kalau tinjauan secara syar'i, salat tarawih berjamaah ini bukan perkara bid'ah. Nabi SAW pernah melakukannya bersama dengan para sahabat. Ya. Adapun secara bahasa iya, karena sudah sekian lamanya dan orang sudah ya, tidak ada yang melaksanakan secara berjamaah, kemudian diadakan kembali. Sehingga seakan ini sesuatu yang baru. Ya, seakan sesuatu yang baru. Oleh karena itu, Umar ibn Khattab menyatakan, ni'matil bid'atu hadhihi. Tayyib. Ya, sehingga kalau ada, ya, sekali lagi, yang membagi-bagi bid'ah, ya, di dalam urusan syariat dengan makna syar'i, ya, tentu ini perkara yang menyelisihi dari apa yang datang dari Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana yang dinukil dari Al-Izz ibn Abdissalam. Ya. Di mana beliau membagi bid'ah dalam lima hukum ini. Kena ada yang wajib, ya, kemudian mustahab, ada ya, bid'ah yang wajibah, bid'ah mustahabbah, ada ya, bid'ah makruhah, ya, ada bid'ah apa? Muharramah, dengan al-ahkam al-khamsah itu. Ya. Kemudian beliau memberikan contoh-contoh dari ya, pembagian-pembagiannya tersebut. Sebagian ulama mengatakan pembagian bid'ah, ya, model ini ada perkara bid'ah. Kenapa? Karena yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada pembagian bid'ah di sana, ada apalagi katakan bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang muharramah. Ya, karena hukum dari Nabi segala perkara bid'ah adalah dalalah, sesat. Kemudian hal ini mencakup bid'ah dalam permasalahan i'tiqad, ya, keyakinan, bid'ah dalam qauliyah, ya, ucapan, ya, bid'ah di dalam amaliyah, ya, perbuatan. Segala keyakinan yang disandarkan kepada Islam yang itu bukan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada dalam kitabullah, tidak ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah di dalam permasalahan i'tiqad. Demikian pula yang terkait dengan ucapan yang disandarkan kepada Islam. Ya. Yang itu bukan bagian dari syariat Islam. Ini bid'ah di dalam ucapan, dalam qauliyah. Ya. Demikian pula hal-hal yang sifatnya amalan, perbuatan yang disandarkan kepada Islam dan itu bukan bagian dari Islam, ini juga bid'ah. Ya, dan semuanya ya dari perkara bid'ah itu adalah dhalalah. Baik. Kemudian dikatakan selanjutnya dari kelanjutan kalam beliau, ya, wa tarki ma ahdatsa al-muhdithun ba'dama jarat bihi sunnatuhu. Ya'ni sunnatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah berjalan ya, pada perkara tersebut sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, yakni sunnah di sini maksudnya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, baik yang mencakup ucapan beliau ataupun perbuatan beliau, demikian juga persetujuan dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam atas ucapan ataupun perbuatan para sahabatnya, ini masuk dalam cakupan makna as-sunnah. Ya'tuna ila sunnatin, di mana mereka al-muhdithun, orang-orang yang munculkan hal-hal yang baru dalam agama ini. Ya'tuna ila sunnatin, mereka mendatangi satu sunnah. Wa yuhdithuna fiha, kemudian memunculkan pada sunnah itu ya, sesuatu yang baru. Jadi pada asalnya itu sebuah sunnah atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat ini. Tetapi kemudian mereka ya, orang-orang ahlul bid'ah memunculkan sesuatu yang baru yang pada asalnya sunnah. Fayaziduna fiha ma yuhawwiluha ila bid'atin. Kemudian mereka menambahkan pada sunnah tersebut apa-apa yang kemudian ya, sesuatu tambahan tadi mengubah ya, perkara sunnah tadi menjadi bid'ah. Ini yang diistilahkan dengan apa sudah dilewati bid'ah apa namanya? Sesuatu yang pada asalnya di satu sisi ini sesuatu yang ada tuntunannya. Tetapi kemudian menjadi bid'ah karena adanya sesuatu yang diada-adakan, entah itu pada sisi sifatnya, tata cara pelaksanaan. Silakan bid'ah apa, Pak Salim? Kita itu sering lupa ya kalau enggak dicatat. Demikian juga dicatat tapi enggak dimurojaah juga sering lupa. Ya, bid'ah idhofiyah namanya. Ya. Sesuatu bid'ah yang dilihat dari sisi asal perintahnya ada. Ya, tetapi menjadi bid'ah karena ada sesuatu yang dimunculkan yang tidak ada contohnya di dalam syariat ini. Ya. Adapun yang tidak ada sama sekali perintahnya ataupun bimbingannya diistilahkan bid'ah apa? Ya, yang talib. Ya. Din, bid'ah apa namanya? Lupa juga. Masya Allah. Siapa sebelahnya? Gulam. Bid'ah apa namanya? Khalid. Hakikiyah Hasan. Bid'ah hakikiyah. Ya, contohnya apa, Lid? Maulid, ya. Contohnya Maulid Nabi. Perayaan Maulid Nabi. Ya, ini sama sekali tidak ada perintahnya, tidak ada pula contohnya dari ya kalangan para salafus salih. Justru yang munculkan ya perayaan Maulidan ini adalah orang-orang yang dihukumi oleh para ulama sebagai orang-orang kafir harbi, yakni kelompok Syiah Fatimiyah. Baik. Kita lanjut. Jadi pada asalnya ya, ada sesuatu yang itu merupakan amalan sunnah, kemudian ditambahkan pada amalan sunnah ini ya, dari kondisi yang diajarkan di dalam syariat sehingga berubahlah menjadi bidah. Famasalan, sebagai contoh beliau contohkan di sini, shaumu thalathati ayyamin min kulli syahr. Ya, puasa 3 hari setiap bulan ya. Dan pembicaraan kita kalau dikaitkan dengan waktu, yakni tentunya adalah penanggalan hijriyah. Ya, penanggalan hijriyah. Afdalnya terkait dengan puasa 3 hari dalam sebulan ini ya, apa yang dinamakan dengan ayyamul bid. Ya, pada tanggal 13, 14 dan 15 ada setiap bulannya. Ini yang utama, yang afdal. Ya, boleh dilakukan pada waktu yang lain ya, yang memungkinkan bagi seorang untuk melaksanakannya. Tapi afdalnya sekali lagi tanggal 13, 14, 15. Dan keutamaannya besar. Ya. Karena ini ya, seorang yang melaziminya, merutinkan ya, dia seperti puasa ya 1 tahun penuh ya. Karena setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya, sehingga seorang berpuasa 3 hari pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti berpuasa 1 bulan. Ya. Kemudian ya'ti haula'i, nah, orang-orang ahlul ahwa wal bidah ini ya, melakukan ini, wa yaqul amiruhum, di mana pimpinan mereka mengatakan nasumu ghadan sauman jama'iyan wa nuftiru fitran jama'iyan. inda fulan. Besok kita sama-sama puasa. Ya. Ini perintah dari amirnya gitu. Dan nanti ya kita buka bersama di rumah fulan, ya. Baik. Kata Asy-Syaikh, "Fahal as-shaumul jama'iy wal fitrul jama'iy waradat bihi sunnatun?" Apakah ya berpuasa secara berjamaah, demikian juga ya berbukanya juga secara berjamaah, ini sesuatu yang datang dalam sunnah, yakni mengajak sesuatu puasa-puasa sunnah ya, kemudian untuk dilaksanakan secara jama'i ya bersama-sama, kemudian nanti ditentukan nanti buka bersamanya di mana gitu, seperti itu ya. Kata Syekh Ahmad An-Najmi, apakah yang demikian datang di dalam sunnah? Pernah Rasulullah SAW menyuruh untuk berpuasa 3 hari bersama-sama. Ya, kemudian beliau menunjuk nanti buka bersamanya di mana? Ya. Kata Syekh Ahmad An-Najmi, ibhathu fil kutub. Ya. Coba kalian telaah, kalian bahas, kalian cari di kitab-kitab. Ini kitab-kitab hadis tentunya. Ya. Hal tajiduna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala li ashabihi nasumu sawman jama'iyan wa nuftiru fitran jama'iyan. Kita akan berpuasa ya secara berjamaah bersama-sama. Dan kita nanti berbuka juga buka bersama. Al jawabu la. Ya, beliau mengatakan tidak. Ya. Ini yang berkata Syekh Ahmad An-Najmi, salah seorang di antara ulama muhaddithun. Ya. Di antara ulama muhaddithin, salah seorang di antara ahli hadith ya, di zaman kita. Yang tentunya ya, telaah beliau terhadap kitab-kitab hadith ya, terpercaya. Beliau menegaskan tidak ada yang seperti ini dalam sunnah. Ya, ini contohnya. Ya. Oleh karena itu, hati-hati kita dari yang semisal ini, sesuatu yang amalannya memang sunnah adanya, tapi kemudian ya direkayasa. Ya. Dibuat amalan-amalan yang di situ tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tentu dalam hal ini difahami juga terkait dengan permasalahan yang ditanyakan kepada para ulama lajnah maupun di antara masyayikh sunnah terkait dengan hukum buka bersama. Ya, yang itu mereka menyatakan jadi misalnya pada momen apa? Bulan Ramadan ya. Di mana sebagian yang Allah berikan kelapangan rizki ya, memberikan makanan untuk ya, buka bersama. Yang demikian, ya, ini bukan yang dimaksudkan pada pembahasan kita. Dipahami? Ya. Pembahasan ini terkait dengan sebuah puasa sunnah yang kemudian ya, orang-orang diajak bersama-sama untuk puasa jama'i. Ya. Kemudian ditetapkan nanti ada buka apa? Buka bersama. Insya Allah paham ya, nggak salah maksud dengan nanti disamakan seperti momen-momen Ramadan ada bukan? Oh ini kata Syekh Ahmad Najmi bid'ah, ya. Ya, tidak demikian. Kemudian kata beliau selanjutnya beliau mencontohkan, wahal tajiduna aydan anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam zahaba fil khalawati fil lail. Apakah kalian juga mendapatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya pernah beliau pergi di ya waktu-waktu kosong, yakni mungkin liburan yang semisal itu ya bahasa kitanya. Ya, beliau pergi di malam hari. Ya. Ini sebagai kata beliau raddan ala man yaz'umuna. Yani pergi ke suatu tempat ya, kemudian memberikan tausiah, ujangan kepada para sahabatnya. Raddan ala man yaz'umuna annahum yadhhabuna lil ibadati wa liqira'atil Qur'an wa qad kadzabu. Ini sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengklaim bahasanya mereka pergi ke sebuah tempat ya, untuk melaksanakan ibadah, untuk membaca Al-Quran, dan sungguh ya, yang demikian adalah kedustaan. Mereka tidak meniatkan untuk ibadah yakni yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahum, karena sungguhnya hakikat keadaan mereka, yuriduna an yatakhaffaw bi umurin tunkaru alaihim law zahar. Karena sungguhnya tujuan hakiki mereka, mereka ingin untuk menyembunyikan perkara-perkara yang kalau itu tampak akan diingkari. Ya, ini yang disebutkan dengan istilah dakwah sirriyah. Ya. Sehingga cari tempat ya yang kira-kira jauh dari pantauan ya manusia. Fa idza kanu yuriduna qira'atal Qur'ani. Seandainya mereka betul-betul menginginkan untuk membaca Al-Qur'an, falyajlisu fil masjidi wal yaqra'u fi. Maka silakan duduk di masjid. Ya, masjid-masjid kaum muslimin banyak. Silakan ya mereka membaca Al-Qur'an ya di masjid. Amma annahum yadhhabuna ila al-khalawat ila al-makan al-ba'id. Adapun mereka pergi ke tempat-tempat yang kosong, yang jauh ya. Wa ya'tuna bi anashida wa tamathila wa ghairiha min al-bid'ah. Kemudian mereka mendatangkan nasyid-nasyid. Ya. Kemudian tamathil. Yani semacam drama. Ya. Itu. Ya. Sandiwara-sandiwara seperti itu. Nanti ada yang diperankan sebagai ya, sahabat siapa. Itu. Nanti ada yang diperankan sebagai Abu Jahalnya. Ya. Ya. Baik. Ya, kemudian si orang ini perankan ini mencaci Nabi. Alhamdulillah. Ya, dan ini perkara haram. Ya, tidak bisa. Allah ini kan cuma drama. Ya, ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ya menegur dengan keras orang yang bermain-main dan melecehkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ghairiha minal bid'ah, dan perkara-perkara yang lainnya dari kebid'ahan-kebid'ahan. Ya, dan ini biasa dilakukan oleh kelompok yang namanya Ikhwanul Muslimin. Ya, mereka memanfaatkan momen-momen tertentu seperti malam satu suro. Ya. Gitu. Malam satu Muharram satu suro. Ya. Kata orang Jawa malam satu suro, ya. Malam satu Muharram dengan alasan bahwa oh, mereka punya perayaan tahun baru, kita juga punya perayaan tahun baru. Nah, ini juga perkara yang tidak datang di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih ya dengan model-model semisal tadi. Nah, hal yang semacam ini, taib, ya, di masa belakangan ini mulai banyak ditampilkan. Ya, oleh mereka orang-orang IM yang mengaku salafi. Ya, yang dikenal dengan kelompok apa istilahnya? Ya, sururi ataupun turasi, ya, yang lebih dikenal dengan Raja'iyun, ya. Ya, kelompok TV Roja ataupun radio Roja. Ya, yang mereka cari tempat tertentu. Ya, kemudian nanti di sana mengadakan tausiah kepada ya para jamaahnya, ya meninggalkan masjid-masjid, ya. Dan ini juga yang mulai dicontoh oleh kelompok berikutnya, ya, MLM, ya. Baik. Yang mereka merasa tidak betah dengan masjid, kemudian mengadakan acara-acara pengajian atau daurah-daurah di villa. Ya, perlahan-lahan, tapi pasti untuk nantinya seperti mereka, seperti orang-orang Ikhwanul Muslimin. Baik. Kata beliau rahimahullah, fahadha la syakka annaha bid'un. Maka yang demikian tidak dilakukan lagi merupakan perkara bid'ah. Fal tuhzar. Maka ndaklah hal yang demikian diwaspadai. Ya, diwaspadai. Jadi untuk betul-betul dijauhi. Ya, dan juga fal tuhadzar. Dan hendaklah diperingatkan. Ya, jadi bukan hanya dijauhi, juga diperingatkan kepada manusia. Kemudian hal yang perlu untuk diingatkan terkait dengan permasalahan anasyid, ya, yang mungkin sebagian kita terkadang memperdengarkan, ya, pada momen-momen pernikahan. Ya, untuk diketahui bahwa, ya, ini ada perkara yang sifatnya rukhsah diberikan di dalam syariat, tetapi untuk diketahui batasnya. Ya, termasuk misalnya yang melantunkan nasyid, ya, itu bukan orang dewasa, apalagi ada semacam grup apa? Grup nasyid yang seperti ini tidak ada di dalam syariat. Ya, yang melantunkannya anak-anak kecil. Kemudian, ya, kalau itu suaranya suara wanita, tentunya jangan sampai apa? Terusnya apa? Jangan sampai apa? Ya, ya, terdengar di tempat laki-laki. Ya, karena akan tetap menjadi fitnah. Ya. Apalagi kalau itu yang sifatnya dewasa. Baik. Dan yang seperti ini bukan untuk kemudian nanti ada pelajaran di sekolah untuk nanti kalau pas ada pernikahan, ya, anak-anak diajari nasyid, tidak demikian. Ya. Maka hati-hati dari yang semisal ini untuk kita tidak melampaui batas dari yang dibolehkan di dalam syariat. Ya. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan orang-orang yang dahulu diberikan, ya, hafalan Al-Quran. Ya. Kemudian ada tawaran-tawaran nasyid yang semisal itu, ya, justru akhirnya jadi penyanyi nasyid. Ya. Dan hilang hafalan Qur'annya. Ya, dan ini tentu sebuah kerugian yang sangat besar. Ya, sebuah kerugian yang sangat besar ketika seseorang telah diberikan, ya, sebuah karunia keutamaan, kemudian dia meninggalkannya karena perkara dunia. Baik, kita lanjutkan. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله وقوله وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وقفوا مؤنته dan meninggalkan apa-apa yang diadakan oleh mereka ahlul bid'ah setelah berjalannya sunnah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dicukupkannya bagi mereka, bagi umat ini, apa yang menjadi mu'nahnya, yakni yang menjadi kebutuhannya. Karena sungguhnya, ya, kita di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun dari yang kita butuhkan di dalam beribadah, kecuali telah tercukupi dengan apa yang datang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, hendaklah kalian berittiba, yakni mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian berbuat bid'ah, jangan mengada-adakan tambahan di dalam syariat ini. Faqad kufitum, maka sungguh kalian telah dicukupkan, kalian selamat dengan itu. Kata Syekh Ahmad rahimahullah, al-musyarri'u qad syarra'a, penentu syariat, yakni Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan agama ini. Syarra'a Allahu ad-din al-islamiyya ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan agama Islam melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan utusannya dari kalangan malaikat, yakni Jibril alaihi salam. Beliau yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa amila bihi ashabuhu, dan para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in telah mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, tidak ada satu pun dari perkara ibadah kecuali telah ditempuh oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mau ibadah apa saja, ya, mereka telah menempuhnya. Kemudian wa naqaluhu ilaina min ghairi ziyadatin wala naqsin, dan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain telah menukilkan agama ini, syariat ini kepada kita tanpa ditambah-tambahi, tidak pula dikurangi. Ya, mereka adalah para umana Allah, para pembawa amanat, ya, yang membawa risalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada generasi penerus, yakni para tabi'in dan generasi yang datang setelahnya. Kemudian afaya'ti haula'il mubtadi'un fayaziduna fis sunnati hatta yuhawwiluha ila bid'atin, hadza la yajuzu wa hadza mimma yajibu an yuhdhara minhu. Apakah kemudian mereka ahlul bid'ah ini menambah-nambahi dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang akhirnya mengubah sunnah menjadi bid'ah? Tentu hal yang demikian la yajuz, tidak boleh. Wa hadza mimma yajibu an yuhdhara minhu, dan hal yang demikian dari perkara-perkara bid'ah, ya, termasuk dari hal-hal yang wajib untuk umat ini menjauhinya. Ya, dan demikian pula, ya, untuk diperingatkan kepada umat dari bahayanya perkara-perkara bid'ah. Ya, kita sudah mengetahui bagaimana, ya, amalan bid'ah itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun seorang niatannya baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Siapapun yang melakukan suatu amalan yang tidak ada padanya, ya, syariatku, tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka yang demikian tertolak. Oleh karena itu mereka yang melakukan amalan bid'ah, ya, rugi dari sisi telah mengeluarkan apa yang mereka miliki dari, ya, kemampuan fisik, demikian juga, ya, dana, harta, akan tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, ya, bahwa ini merupakan kemaksiatan, ya, yang jauh nilainya, yakni lebih besar ya kemaksiatan bid'ah ini dibanding perbuatan dosa besar. Ya. Karena terkandung padanya penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dianggap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah khianat. Ada kebaikan yang tidak diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga mereka mengklaim ini baik meskipun tidak ada bimbingan ataupun tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Kemudian qauluhu fa'alaika biluzumi sunnah ay 'alaika biluzumi sunnati wa tarkil bid'ah. Adapun perkataan Umar ibn Abdul Aziz, maka wajib bagimu untuk berpegang dengan sunnah, yakni kata beliau, wajib bagimu untuk berpegang dengan sunnah dan meninggalkan kebid'ahan. Ya. Jadi di sini Al-Imam Ahmad An-Najmi menegaskan bahwa perintah untuk berpegang dengan sunnah ini sekaligus meninggalkan apa yang menjadi lawanannya. Karena seorang tidak akan betul-betul dikatakan berpegang dengan sunnah, ya, kecuali dia meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Tidak bisa ya antara sunnah dengan bid'ah dicampur adukan. Fa innaha laka bi'idnillahi ismah. Perkataan berikutnya dari Umar ibn Abdul Aziz. Karena sungguhnya sikap yang demikian, yakni berpegang dengan sunnah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi ismah, penjagaan untuk dirimu. Kata beliau, Asy-Syarih, yani Syekh Ahmad An-Najmi, "Idza lazimta sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ja'alaha Allahu laka 'ismatan min az-zalali wa waqaka biha min al-wuqu'i fil khatli fima yajribu laka al-ithma wal-'iyadu billah." Kata beliau rahimahullah, jika engkau terus berupaya untuk menetapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terus berupaya untuk tegak di atas sunnah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya sebagai ismah, keselamatan, penjagaan ya dirimu minaz zalal, dari ketergelinciran, ya, dari penyimpangan, dari kesesatan. Ini ketika seorang betul-betul berpegang dengan sunnah, maka ini akan menjadi keselamatan dia dari beragam jenis kesesatan. Ya, oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullah ya, beliau menggambarkan bagaimana pentingnya sunnah sebagai keselamatan bagi seorang, ya. Sebagaimana digambarkan dalam ucapan beliau, ya, as-sunnatu kasafinati Nuh. Ya, bahwa sunnah itu ibarat apa? Ibarat bahteranya. Tahu bahtera? Bahtera itu kapal, ya. Kapal Nabi Nuh. Ya. Kata beliau, "Man raqibaha an-naja wa man takhallafa anha ghariq wa halaka." Siapapun yang berupaya untuk naik di atasnya, maka dia akan selamat, ya, dan siapa yang meninggalkannya, dia akan tenggelam dan binasa. Ya, digambarkan demikian tentang pentingnya sunnah. Karena jika seorang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dia pun akan tenggelam dalam penyimpangan-penyimpangan dan dia akan binasa, ya, dengan beragam kebinasaan tersebut. Kemudian wawaqaka biha, dan dengan sunnah ini, ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu minal wuku'i fil khatl, dari terjerumus ke dalam al khatl. Disebutkan pada ta'liq di sini, apa itu al-khatl? al-mantikul fasid al-muttarib, bahwa al-khatar adalah ucapan yang fasid, ya, yang rusak, ya, yang muttarib, yang goncang, ya, sebagaimana ini yang nampak pada orang-orang yang menyimpang, ya, ucapannya rusak. Ya. Demikian pula ucapannya itu tidak kokoh, tidak sabit. Kemarin mengatakan demikian, sekarang sudah berubah. Ya. Sebagai contoh yang di depan mata kita, ya. Ya. Di antara mereka mengatakan terhadap sebagian dari mereka sendiri, menjarah, ya, sebagian mereka sendiri. Mengatakan, pokoknya kalau kamu dekat dengan fulan, itu rusak agamamu. Sekarang orang yang paling nempel di mana-mana. Ya. Ini keadaan orang yang menyimpang. Ya, kata-katanya berubah-ubah. Ya, demikian pula, ya, penilaian terhadap, ya, ustadz mereka. Ya. Dahulu paling benci, ya, sekarang, ya, menjadi, ya, rujukan, tameng. Demikian keadaan mereka. Ini bahayanya ketika menyimpang dari sunnah. Kemudian berikutnya dikatakan di sini, waqad khatila fi kalamihi min babi tarib, dan pada ucapannya telah khatil, ya, yani goncang, ya. Wa akhtala ay afhasha, jadi ucapannya itu fahish, kotor, ya. Dan ini juga sebagaimana yang nampak pada mereka, ya, orang-orang yang menyimpang. Kita tahu bagaimana, ya, kejelekan ucapan mereka, selain memang kedustaan itu model mereka, orang-orang musafiqah, ya. Demikian pula dari sisi kejelekan lisannya. Mungkin sesesat-sesatnya kelompok sesat, ya. Itu tidak ada yang mendoakan kematian untuk, ya, guru-guru mereka. Ya. Sementara orang-orang musafiqah sampai pada tingkat, pada di satu sisi mereka katakan al-walid, ya, syekhuna, syekh Rabi', ya, orang tua kita, syekh Rabi', atau di sisi yang lain mengatakan, ya, saya berharap semoga, apa, ya, sampai sejauh itu mendoakan kematian untuk ulama'nya, ya. Bahaya dari perkara bid'ah sampai menyeret orang kepada ucapan yang sejelek itu. Ya, sebagaimana sebaliknya, dengan sebab kebid'ahan, itu juga terjatuh ke dalam jenis kejelekan yang lain, yakni gulu. Ya, berarti ucapan Dzul Akmal mengatakan, Syekhuna, Syekh Muhammad ibn Hadi, tidak pernah salah. Ya. Nah, ilah, ya, tidak pernah mengatakan kesesatan sedikit pun. Ya, karena bodohnya, ya, ya, seperti itu. Kemudian ini yang dinukil dari Mukhtar As-Sihah. Berikutnya yang dinukil pada talingin dari Lisanul Arab, al-khatal yani khifah wa sur'ah. Khifatun wa sur'atun. Khifah artinya kurang akal. Ya. Kurang akal. Ya, orang yang kalau ngomong itu tidak dipertimbangkan dahulu. Ya. Istilah mudahnya asbun, begitu, ya. Asal bunyi. Ya. Tidak dipertimbangkan. Wa sur'ah, dan terburu-buru. Ya, tidak diperhitungkan. Wal khatil, al-khatil yani pelakunya, fa'ilnya dinamakan yani al-ahmaq, ya, al-ajil. Yani orang yang ahmaq itu bukan hanya sekedar jahil, tapi dungu, ya. Dungu Paham ya dungu ya? Ya, itu sudah orang yang tidak bisa memperhitungkan di dalam ucapan dan perbuatannya. Ya, jadi sangat-sangat bodoh. Ya. Al-ajil artinya yang terburu-buru, tergesek, gampang reaksi. Ya. Ini. Wahuwa aydan as-sari at-ta'an al-ajil. Juga ini ya berkaitan dengan seorang yang cepat untuk mencela ya dan terburu-buru. Jadi demikian orang ketika menyimpang dari sunnah ya menjatuhkan ya dirinya kepada sesuatu yang keluar dari lisannya yang itu sangat-sangat membahayakan sampai dikatakan di sini fima yajribu laka al-itsma. Yang dengan sebab itu menyeret untuk mendatangkan dosa untuk dirimu. Wal'iyadzubillah. Ya. Wal'iyadzubillah. Jadi ini bahayanya kebid'ahan. Menyeret orang untuk terjatuh ke dalam perkara-perkara yang membahayakan dirinya. Dari ucapannya. Ya. Ya, insyaAllah perkara ini jelas contohnya ya insyaAllah. Ya. Dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala ya, melindungi kita dan menjadikan kita untuk betul-betul bersemangat di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara dari kebid'ahan walaupun sekecil apapun karena demikian besar pengaruh dan bahayanya terhadap agama seseorang. Wallahu taala alam. Ini yang bisa saya bacakan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.